pajamu. Mahalini ini kan pertama kali ya kamu mengikuti seperti kompetisi seperti ini. Iya benar. Betul ya? Betul. Bagaimana rasanya? Deg-degan banget. Deg-degan banget ya? Ya tapi memang lagu ini kamu tadi secara rasa, saya kan selalu bilang bahwa penyanyi itu butuh teknik, yes. Tapi kalau teknik ada rasa pasti gak enak ya kan. Kamu tadi itu mengeluarkan teknik dan juga rasa. Komplit. Komplit. Makasih Bunda. Tapi tetap di kuping saya ada yang meleset, meleset. Itu yang harus kamu jaga lagi, pelajarin lagi supaya kamu tetap stabil dari awal sampai akhir gimana caranya supaya yang dengar di rumah dan dengar juri dengarnya juga yang walaupun oke lah ini kompetisi, tapi ini kompetisi penyanyi kamu harus perfect. Ya? Siap. Thank you. Ya, namain Mahalini, orang Bali pasti bangga ada Mahalini di sini wakil Bali. Tepuk tangan dulu buat wakil Bali dong. Tahun kemarin ada Abdul ya, ada Abdul dan ya Bali pasti mengharapkan kamu juga bisa kembali mengukir baik nama Bali bisa memenangkan. Tapi memang ini awal banget kamu nyanyi di panggung yang besar itu dan aku ngerasa memang ada sedikit nervousnya gitu. Tapi aku seneng banget begitu kamu hit nada-nada tingginya karena itu membuat panggung ini serasa milik kamu gitu karena kamu hit itu dan enak. Tapi kalau tadi misalnya nggak enak juga akan bahaya. Jadi aku cuma mau bilang nada tinggimu adalah kekuatanmu sekaligus bisa jadi kelemahanmu kalau nadanya nggak ada di tempat akurasi nada yang nggak pas gitu karena akan kelihatan sakit. Tapi tadi nggak terlalu banyak catatan sih. Oke, ini masih di awal jadi aku ngerasa kamu cukup bagus malam hari ini. Oke. Terima kasih para juri dan Mahalini, suara kamu ini mahal ini. I've been waiting to say that. Mahal ini. Suaranya dia itu mahal ini ya. Mahal. Belum diambil yang lain ya. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang juga di Play Store dan App Store. Gratis.